بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، pendengar radio muslim yang setia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kerahmatan kepada anda semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya lah kita kembali bisa berjumpa melalui radio yang kita tercinta ini. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dakwanya lah kita hingga saat ini masih dapat menikmati indahnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ikhwan fiddin azakumullah, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita insyaallah sore ini masih seputar perniagaan. Di dalam syariat Islam dan pada kesempatan sore ini, ikhwan fiddin azakumullah, tema kita ialah perniagaan yang benar dapat menjadi ibadah, perniagaan yang selaras dengan syariat Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dapat menjadi pembuka pintu surga untuk kita. Ikhwan fiddin, pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, konsep sekuler yang banyak didengungkan oleh tokoh-tokoh, baik tokoh agama atau tokoh perekonomian atau yang lainnya, bukanlah bagian dari syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan paham sekuler kepada umatnya. Sebaliknya, Islam menginginkan agar umatnya benar-benar tunduk dan patuh terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian masuk ke dalam dinul Islam, mengamalkan dinul Islam kafah secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sekali-kali kalian menuruti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ikhwan fiddin azakumullah, ayat ini dengan tegas menginginkan kita agar kita menjalankan syariat Allah, menerapkan Islam, menerapkan syariat Allah dalam segala aspek kehidupan kita, udkhulu fis silmi kafah. Jadilah engkau sebagai seorang muslim yang kafah. Bukan hanya ketika engkau di masjid semata, tidak, akan tapi engkau adalah orang yang muslim, beriman, menyerahkan segala urusan, tunduk terhadap syariat Allah. Baik ketika anda di masjid, atau ketika anda di rumah, atau ketika anda di pasar, atau anda di tempat manapun berada. Oleh karena itu dahulu, di antara pesan Rasulullah SAW kepada sahabatnya bila ia berpisah untuk safar, Rasulullah mewasiatkan kepadanya dengan bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, baik engkau berada di perjalanan, atau sedang berniaga di pasar, atau engkau sedang di ladang, atau engkau sedang di masjid-masjid Allah. Senantiasa tegakkanlah takwa, yaitu beramal, menjalankan segala ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Demikianlah hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah, yaitu benar-benar menjadi hamba Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, pola pikir sekuler, asas sekuler yang memisahkan dinullah dari kancah kehidupan umat manusia zaman sekarang adalah pola pikir dan ideologi kufur, ideologi yang dihembuskan oleh syaitan dan para pengikutnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, tidak sepantasnya bagi seorang muslim, tidak layak bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimani, mempercayai, atau menerapkan konsep tersebut, konsep sekuler. Walaupun mungkin secara lisan, secara teori, sebagian atau banyak dari kaum muslimin tidak beriman dengan konsep tersebut, menyatakan tidak percaya, bahkan juga menentang. Akan tapi apa daya bila fakta, kenyataan dari kehidupan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang, fakta dari kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwasanya ideologi tersebut benar-benar telah merasuki jiwa kita. Betapa tidak, masing-masing dari kita bisa melihat ke dapur sendiri, ke dalam rumah tangganya, ke dalam tempat perniagaannya, tempat ia berwisata, tempat ia berniaga, tempat ia bekerja. Sudahkah syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi asas dari segala kegiatannya, segala aktivitasnya? Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri dan menengok, sudahkah syariat Allah telah menjadi asas dalam perniagaan saya? Sudahkah syariat Allah telah mendasari rumah tangga saya? Sudahkah syariat Allah telah mendasari pendidikan-pendidikan putra-putri kita? Ikhwani fiddin azakumullah, begitu dahsyatnya gelombang paham sekuler, sehingga diakui ataupun tidak, kenyataannya telah membuktikan bahwa kebanyakan dari kita telah terasuki oleh ideologi rusak tersebut, ideologi kufur tersebut. Na'udzubillah wa nastaghfirullah al-azim ala dzalika. Kita mohon ampunan kepada Allah atas terjadinya hal tersebut dalam kehidupan kita. Ikhwan fiddin azakumullah, sebagai langkah pertama untuk mengikis ideologi kufur tersebut, ideologi sekuler yang telah tertanam dalam kehidupan kita, pada kesempatan sore ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedikit menyelami syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana seyogianya seorang muslim bersikap dan berperilaku, terlebih-lebih di saat dia sedang menjalankan perniagaan. Dengan demikian, dengan kita memahami syariat Allah, dengan kita memahami etika seorang pengusaha muslim, kita dapat menjalankan usaha kita, perniagaan kita dengan baik dan benar, selaras dengan kehendak Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perniagaan yang kita jalankan bukan hanya mendatangkan keuntungan materi, bukan hanya mendatangkan keuntungan dalam wujud finansial, tidak. Akan tapi perniagaan yang kita jalankan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dan lebih istimewa dibanding keuntungan materi atau finansial. Perniagaan yang dijalankan selaras dengan syariat Allah, ikhwan fiddin azakumullah, dapat menjadi pembuka pintu-pintu surga bagi kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa pintu surga hanya ada di dalam masjid. Pintu surga hanya bisa dibuka dari masjid, tidak. Bahkan pintu surga dapat dibuka dari manapun Anda berada. Ittaqillah haitsuma kunt. Senantiasa bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikhwani fiddin azakumullah, di antara hal pertama atau merupakan hal pertama yang seyogianya kita benahi agar perniagaan kita benar-benar selaras dengan syariat Allah, agar perniagaan kita dapat menjadi pembuka pintu-pintu surga bagi kita, ialah niat. Niat yang mendorong, motivasi yang mendorong kita untuk berniaga, berdagang, atau membuka usaha. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagai orang yang mengimani bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan dunia ini adalah ladang untuk menyemai bekal menuju kepada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan di alam akhir, maka seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar beriman, keimanannya akan tercermin dalam motivasi-motivasi dari setiap aktivitasnya. Seorang mukmin yang benar-benar beriman, ia akan senantiasa memiliki niat, memiliki motivasi yang indah, yang luhur, bukan hanya dari peribadahannya, akan tapi juga bahkan dari perniagaannya, dari segala ulah dan tingkah lakunya semasa hidup di dunia. Marilah ikhwan fiddin, semenjak sekarang kita senantiasa membenahi niat kita. Kita senantiasa berusaha untuk memiliki motivasi yang luhur dari perniagaan kita, bukan sekedar untuk mengeruk keuntungan materi, akan tapi kita jadikan perniagaan kita sebagai pembuka pintu-pintu surga. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan sebagian sahabatnya menegaskan, ala kulli muslimin sadaqah, qila ara'aita in lam yajid, wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Maka sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana solusinya bila kita tidak memiliki barang, memiliki harta yang dapat disedekahkan? Qala ya'tamilu biyadaih fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Adanya dia bekerja, berkarya dengan tangannya, sehingga dengan hasil karyanya ia dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan juga dapat bersedekah. Demikianlah hendaknya motivasi setiap muslim ketika hendak berniaga. Ia berniaga bukan hanya sekedar mengeruk dan menumpuk. Karena bila itu yang menjadi motivasi kita, maka celakalah diri kita, sengsaralah diri kita. Betapa tidak, karena harta yang kita tumpuk, kekayaan yang kita upayakan akan menambah beban, akan memperpanjang hisab kita kelak di akhir kiamat. Oleh karena itu, ikhwan fil din, marilah kita benahi niat kita. Dengan demikian, perniagaan yang kita jalankan bukan hanya mendatangkan keuntungan materi, akan lebih juga mendatangkan keridhaan kepada Allah, mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan dari perniagaan kita untuk menjaga kehormatan kita, dan juga agar kita dapat bersedekah, menjalankan ibadah kepada Allah, menafkahi keluarga kita, dan juga menumpuk pahala dengan banyak-banyak bersedekah. Dahulu, sebagian sahabat yang miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Sesungguhnya orang-orang yang kaya raya telah menghabiskan seluruh pintu-pintu surga, seluruh pahala, pintu-pintu pahala telah mereka masuki. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Akan tetapi mereka bersedekah, mereka mampu untuk bersedekah dengan sebagian harta mereka yang tersisa dari nafkah mereka. Demikianlah dahulu kehidupan para pengusaha muslim, para pengusaha yang benar-benar beriman. Mereka dengan harta kekayaannya berlomba-lomba untuk mencari bekal, untuk menumpuk pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah langkah pertama yang seyogianya kita tempuh agar benar-benar perniagaan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Dahulu para ulama telah menegaskan, ibadatu ahlil yaqadah, ibadatu ahlil ghaflah, adat, wa adatu ahlil yaqadah, ibadat. Amal ibadah orang-orang yang pandir, orang yang dungu atau orang yang bodoh di sisi Allah hanya bernilai sebagai tradisi dan amal kebiasaan. Sedangkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang yaqadhah, orang yang senantiasa waspada, tradisinya bernilai ibadah. Demikianlah caranya ikhwan fiddin, agar perniagaan kita yang itu merupakan tradisi amal kebiasaan kita bukan hanya sekedar bernilai tradisi dan kebiasaan, akan tapi dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, kita dapat menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat membuka pintu surga untuk kita kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan bagaimana aplikasi dari niat yang saleh, niat yang baik, dalam perniagaan, dalam berusaha. Itu dengan mengisahkan kisah seorang pengusaha yang pernah hidup sebelum zaman beliau. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya semasa aku hidup di dunia, Engkau telah limpahkan kepadaku berbagai kenikmatan, dan kenikmatan tersebut aku gunakan untuk berniaga. Dan dahulu semasa hidupku, tatkala aku berniaga, aku senantiasa memudahkan urusan orang tanpa terkecuali orang yang mampu. Aku ringankan bebannya, aku mudahkan urusannya. Sedangkan orang yang kurang mampu, aku tunda tagihannya. Aku layani keinginannya dan kebutuhannya dengan pembayaran yang ditunda, pembayaran yang terhutang." Demikianlah ikhwan fiddin, salah satu contoh bagaimana niat yang saleh, niat yang baik dalam perniagaan, yang dapat menjadikan pelakunya berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah langkah pertama ikhwan fiddin. Kemudian langkah kedua, hendaknya kita menjalankan perniagaan kita dengan cara-cara yang terpuji dan luhur. Dan kalau kita berniaga, ikhwan fiddin azakumullah, hendaknya kita senantiasa menempuh cara-cara yang baik. Tatkala kita berniaga, kita memilih barang-barang yang bagus dan kita menjualnya dengan cara-cara yang baik pula. Kita membeli barang dengan cara-cara yang terpuji dan menjualnya juga dengan cara-cara yang terpuji. Tidak ada upaya menghalalkan segala macam cara demi mengeruk keuntungan. Pada suatu hari ikhwani fiddin, Rasulullah SAW masuk ke pasar dan spontan beliau menyeru, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pengusaha, wahai para pedagang, inna tujjar yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran, sesungguhnya para pengusaha, sesungguhnya para pedagang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fujjar, sebagai para penjahat, sebagai orang yang banyak bergelimang dalam dosa. Illa man ittaqallah wa barra wa sadaq, kecuali pengusaha yang semasa ia hidup di dunia memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah, tidak menjual yang haram, tidak mengambil yang haram, tidak menjual dengan cara yang haram, dan tidak membeli dengan cara yang haram. Wa barra, ia juga berbuat baik dalam perniagaannya, memudahkan orang yang kesulitan, meringankan beban orang, dan juga ia tidak menempuh cara-cara yang kurang terpuji dalam perniagaan. Dan kriteria yang terakhir adalah wasadak, ia senantiasa berbuat jujur. Bila pada barang dagangannya terdapat cacat, terdapat kekurangan, ia jelaskan, ia sampaikan, tidak ada yang dia sembunyikan atau ia manipulasi. Pada suatu hari Rasulullah SAW tatkala melintasi seorang pedagang makanan, tiba-tiba beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan yang dijual, dan ternyata tangan beliau mendapatkan bahwa bahan makanan yang ada di dalam, yang ada di tumpukan paling bawah, ternyata dalam keadaan basah, dalam keadaan memiliki kekurangan. Maka beliau berkata kepada pedagang tersebut, pemilik makanan tersebut, "Ya sahibat ta'am, ma hadha ya sahibat ta'am, apa ini ya wahai pemilik bahan makanan, kenapa kok basah?" Qala asafatus sama ya Rasulullah. Sesungguhnya barang daganganku tadi malam tertimpa, terkena air hujan. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar jawaban dari pedagang tersebut, mengatakan, afala ja'altahu faqat ta'am kayyarahun nas man ghasya falaysa minni. Rawahu Muslim. Wahai pemilik bahan makanan, mengapa engkau tidak tampakkan barang yang basah tersebut di permukaan? Mengapa engkau tidak letakkan barang yang cacat tersebut sehingga dapat disaksikan oleh setiap orang? Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka ia tidak termasuk dalam golonganku. Ikhwani fiddin azakumullah, bila kita mengamati kehidupan para pengusaha di zaman sekarang, para pedagang, niscaya ulah semacam ini sering kita temukan. Bagaimana kita dapatkan para pedagang yang memasang buah-buahannya di bagian atas, memajang buah-buahan yang bagus, mencari sampel buah-buahan yang manis. Akan tapi tatkala ia melayani penjualan, melayani pembelian, ia ambilkan buah-buahan yang kurang manis, tidak sesuai dengan contoh dari buah yang ia jual. Begitu juga tatkala kita melihat atau membeli barang yang telah dikemas dalam kemasan, seringkali barang yang terletak di bawah kemasan mutunya tidak sesuai, tidak sama dengan barang yang diletakkan di atas kemasan. Begitu juga seringkali para pengusaha kita dapatkan mengelabui konsumen dengan cara memberikan kemasan yang besar sehingga terkesan bahwasanya isinya adalah banyak, padahal tatkala dibuka ternyata hampa, isinya hanya sedikit. Banyak dari konsumen yang tertarik membeli dikarenakan terperdaya oleh bungkusnya yang besar, menggelembung besar. Demikianlah beberapa trik-trik yang dilakukan oleh para pengusaha yang bertujuan memperdaya konsumen. Tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak selaras dengan syariat Islam. Dan tentu para pengusaha yang menempuh cara-cara semacam ini termasuk dari para pedagang, para pengusaha yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, innama innat tujjara yub'atsuna yaumil qiyamati fujjaran. Sesungguhnya para perniaga, para pedagang kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan fujjar, dalam keadaan bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan bila kita lihat juga di masyarakat, seringkali kita melihat dan menyaksikan berbagai iklan, berbagai penawaran-penawaran produk yang mengesankan bahwasanya itu adalah produk satu-satunya yang terbaik di dunia, produk yang tidak ada duanya. Padahal subhanallah, produk yang ditawarkan ternyata penuh dengan kekurangan dan cacat. Oleh karena itu dahulu masyarakat kita mengatakan tidak ada produk, tidak ada jamu, tidak ada obat kecuali ia mengatakan ialah yang nomor satu, ialah yang terbaik, ialah yang paling manjur dan seterusnya. Padahal subhanallah, produk tersebut banyak memiliki kekurangan, banyak memiliki cacat, dan bahkan mungkin barang tersebut mutunya yang paling buruk di pasaran. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, tatkala Anda memasarkan, menawarkan barang Anda, hindarilah kata-kata yang muluk-muluk, kata-kata yang berbau dusta. Katakanlah tentang barang Anda, sebutkanlah kriteria barang Anda seperti apa adanya, jangan ditambahi atau dikurangi, apalagi wal'iyadzubillah sampai Anda membumbunya dengan sumpah, dengan bersumpah kepada Allah, bersumpah wallahi sungguh demi Allah, barang saya adalah barang paling bagus, paling manjur, paling berguna dan paling bermutu, tidak ada duanya. Na'udzubillah, ini adalah bagian dari kedustaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-barakah. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya sumpah munafiqah lis-sil'ah, benar-benar manjur untuk menjadikan suatu barang itu laris manis, akan tapi mumhiqatun lil-barakah, sumpah tersebut menjadi penyebab terhapusnya keberkahan perniagaan kita. Na'udzubillah. Sudikah engkau ikhwani fiddin, relakah engkau ikhwani fiddin, bila hasil dari perniagaan Anda tidak diberkahi Allah? Dapatkah Anda membayangkan betapa sengsaranya, betapa menderitanya orang-orang yang harta kekayaannya tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sejenak ia dapat mengeruk keuntungan yang besar, mendapatkan konsumen yang banyak, mendongkrak penjualannya, akan tapi apalah dikata bila ternyata harta tersebut tidak barokah, harta tersebut mendatangkan petaka kesengsaraan dalam hidupnya, harta tersebut menjadi sumber datangnya kesengsaraan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, hindarilah sumpah dalam perniaga. Sebisa Anda, janganlah Anda memasarkan barang Anda dengan sumpah, akan tapi pasarkanlah barang Anda dengan cara yang terhormat. Buktikanlah bahwa barang Anda benar-benar barang yang bermutu, memiliki mutu yang tinggi. Katakan apa adanya. Dengan demikian, harta Anda akan diberkahi, perniagaan Anda akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara metode agar perniagaan Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Anda menerima, dapat berlapang dada menerima penyesalan saudara Anda bila suatu saat Anda telah menjalin kontrak dengan saudara Anda, menjalin jual beli atau sewa menyewa atau yang serupa, dan ternyata di kemudian hari dengan suatu sebab saudara Anda membatalkan perniagaan tersebut dikarenakan kurang, belum cukup uang, atau dikarenakan ada kepentingan yang lain yang lebih mendesak atau alasan yang serupa, maka hendaknya Anda menerima pembatalan transaksi tersebut selama pembatalan tersebut tidak merugikan, selama pembatalan tersebut tidak mendatangkan atau memudaratkan diri Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aqala musliman athratahu wa fi riwayatin bai'atahu aqala Allahu athratahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menerima pembatalan, barang siapa yang menerima pembatalan salah seorang muslim, pembatalan perniagaan atau penjualan atau pembelian seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya kelak di hari kiamat. Tidakkah Anda wahai ikhwani muslim, ikhwani tujar, tidakkah Anda wahai saudara-saudaraku para pengusaha mendambakan bila seluruh dosa-dosa Anda diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang ringan dan mudah, yaitu menerima pembatalan saudara Anda, menerima pembatalan pembelian atau penjualan saudara Anda, selama hal tersebut tidak merugikan, selama hal tersebut tidak mendatangkan madarat bagi diri Anda, mengapa tidak? Mengapa Anda tidak menerima pembatalan tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Anda suatu pahala yang besar. Tidak ada yang dirugikan. Barang Anda kembali, uang Anda telah kembali utuh. Mengapa Anda tidak menerima, memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan ampunan, jaminan dari Allah untuk dihapuskan dosa-dosa Anda kelak di hari kiamat. Man aqala musliman bay'atahu aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan saudaranya muslim, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Bukankah ini ikhwan fiddin adalah peluang yang sangat indah? Anda tidak perlu beramal, Anda tidak perlu capek-capek beramal pembatalan, menerima kembali barang Anda, menerima kembali uang Anda dengan amalan yang ringan tersebut. Dosa Anda diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang besar, peluang emas yang Anda miliki wahai para pengusaha, wahai para pedagang, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga dengan demikian Anda tidak tercakup oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innat tujjar yub'atsu yawmal qiyamati tujjaran." Sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Ikhwan fillah, sejak pemaparan singkat di atas, kita dapat memahami bahwa ternyata untuk membuka pintu-pintu surga, kita tidak hanya dapat melakukannya dari masjid. Tidak. Ternyata pintu-pintu surga dapat kita buka walaupun kita berada di tengah-tengah pasar, hirup pikuk pasar induk misalnya, keramaian orang yang berniaga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menutup pintu neraka, menghapuskan dosa-dosa. Terlebih-lebih ikhwani fiddin azakumullah, bila iman kita benar-benar mendasari perniagaan kita, keimanan kita kepada Allah telah senantiasa menyertai setiap langkah kita tatkala kita menuju ke tempat perniagaan kita, ke pasar, ke mall atau yang serupa. Oleh itu dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seyogianya tatkala kita berada di pasar, yaitu tatkala kita hendak masuki tempat perniagaan kita, memasuki pasar, kita membaca doa. Doa-doa masuk pasar tersebut salah satu bukti bahwasanya iman kepada Allah dan hari akhir menjadi dasar dari perniagaan kita. Rasulullah SAW telah menjanjikan bahwasanya barang siapa yang masuk pasar dan ia membaca zikir, membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku Walahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Ia dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia sedang berniaga. Tidakkah anda ikhwani fiddin mendambakan untuk menjadi dituliskan di sisi Allah sebagai orang yang senantiasa ingat, senantiasa berzikir kepada Allah walaupun anda sedang berniaga. Bila anda menambahkan hal tersebut, maka jangan pernah sekali-kali anda melalaikan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ini tatkala anda memasuki tempat usaha anda, hendak memasuki pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila anda mengamat dan menelaah zikir ini, niscaya iman anda, ketakwaan anda akan senantiasa menjaga anda dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan haram selama anda berniaga. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, marilah kita benar-benar menghidupkan iman dan takwa kita, menghidupkan iman dan keislaman kita, bukan hanya di masjid, akan tapi juga di seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan menyeluruh. Termasuk orang-orang yang yadkhuluna bil islami kafa. Orang-orang yang mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Kami bacakan pertanyaan pertama berkaitan dengan pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Bagaimana cara anda menyikapi para pembeli yang menginginkan mereka melebihkan nota pada nota pembayaran yang sesungguhnya? Karena saya takut untuk kehilangan pelanggan. Tafadhal Ustaz. Ikhwani fiddin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan kita di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan jatah dari rezeki kita. Rasulullah SAW bersabda, inna ruhal kudus, sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan dalam jiwaku, anna halan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak mungkin ada seorang jiwa yang akan mati meninggalkan dunia ini kecuali bila ia telah mengenyam seluruh jatah rezekinya. Ikhwani fiddin azakumullah, keimanan ini sudah sepantasnya kita wujudkan, kita amalkan. Tidak perlu ada khawatir, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa rezeki kita akan berkurang. Terlebih-lebih bila kita beramal saleh, beribadah, menjalankan syariat Allah. Terlebih-lebih bila kita meninggalkan perbuatan yang haram. Dalam berbagai riwayat dinyatakan man taraka syai'an lillah khairan min, barang siapa yang meninggalkan suatu amalan karena Allah, karena takut akan kemurkaan Allah, karena mengharap keridhaan Allah, awwadahullahu khairan minhu, niscaya Allah akan berikan ia ganti yang lebih baik dibanding yang ia tinggalkan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, jangan pernah khawatir bila anda mengamalkan syarat Allah, anda akan kehilangan rezeki. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lebih banyak, yang lebih baik dibanding yang sekarang anda miliki. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan janji Allah pasti dipenuhi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan baginya rezeki dari pintu-pintu yang tidak ia duga-duga. Ikhwani fiddin azakumullah, tatkala ada pembeli, terlebih-lebih itu biasanya adalah datang dari instansi pemerintah atau perusahaan yang menginginkan agar kita menuliskan di resi pembayaran angka yang lebih besar dari pembayaran yang sebenarnya, maka itu sudah nyata bahwa ini adalah upaya dia untuk berbuat yang kurang terpuji, yaitu korupsi atau mendustai dan seterusnya. Oleh karena tidak sepantasnya ikhwani fiddin kita turut membantu terjadinya perbuatan mungkar tersebut. Tidak perlu khawatir, Allah pasti akan berikan jalan keluar bagi Anda bila Anda benar-benar meninggalkan hal tersebut, karena Allah pasti Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Dan telah terbukti bahwasanya orang-orang yang jujur tatkala dalam perniagaannya akan dicinta oleh masyarakat, dan bahkan banyak orang yang menjadi pelanggannya karena ia terbukti jujur dalam segala keadaan. Ia senantiasa mengindahkan kejujurannya, mendahulukan kejujuran dibanding ambisi mengeruk keuntungan. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, ketahuilah bahwasanya tatkala kita hanyut oleh permintaan orang semacam ini, sedangkan kita sadar ini adalah perbuatan yang haram, maka ini malah menjadi penutup pintu-pintu rezeki kita. Innal abda la yuhramur rizq bidambin yaf'aluh. Sesungguhnya seorang hamba dapat terhalang dari jatah rezekinya akibat dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak perlu khawatir bahwasanya jatah rezeki kita akan berkurang gara-gara kita menjalankan syarat Allah. Tatkala kita taat menjalankan syarat Allah, Allah akan lebih melapangkan rezeki kita. Kita dapat membuktikan krisis ekonomi zaman sekarang ini, krisis ekonomi global, ini adalah akibat dari kemaksiatan kepada Allah. Berbagai bencana yang ada di sekitar kita, yang menimpa saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari upaya Allah, cara-cara Allah menghalangi kita dari rizki-rizki kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas wa ya'fu an kathir. Sesungguhnya telah nampak, telah terjadi berbagai kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari ulah manusia. Inginkah kita ikhwani fiddin terus mewarisi dan melanggengkan berbagai musibah, berbagai bencana yang hari-hari ini senantiasa menghiasi lembaran sejarah masyarakat kita? Sudikah kita ikhwani fiddin menjadi mata rantai berkesinambungannya berbagai musibah petaka yang terjadi di negeri kita? Tidakkah kita mulai, tidakkah kita terinspirasi untuk membuka lembaran baru, mengajak masyarakat untuk membuka lembaran baru dalam hidup, lembaran yang penuh dengan kejujuran, lembaran. Untuk ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, Ana pernah memesan hewan kurban kepada seorang penjual kambing, dan kami telah bersepakat atas sesuatu pembayaran uang muka. Akan tetapi waktu Ana kesana untuk mengambil hewan tersebut, ternyata hewan tersebut telah dijual kepada orang yang lain. Bagaimanakah hukum jual beli kami ini, Ustadz? Tafadhol Ustadz. Syukron. Ikhwan fiddin azakumullah, permasalahan yang ditanyakan ini memiliki dua sudut pandang. Sebagai seorang pedagang, penjual, sebagai dari sudut pandang penjual, maka ini adalah salah satu bentuk dari ingkar janji, salah satu wujud dari ambisi mengeruk keuntungan yang menjadikannya hanyut, sehingga menjadikannya ingkar janji. Padahal dia telah berjanji kepada saudaranya dan bahkan telah menerima pembayaran di perskot atau uang muka, dan ternyata karena mungkin tergiur dengan penawaran yang lebih bagus, ia membatalkan penawaran tersebut, membatalkan penjualannya. Tentu ini adalah sikap-sikap yang tidak terpuji, dan ini adalah termasuk melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau memenuhi setiap perniagaan, setiap akad yang telah engkau jalin. Dan terbukti penjual ini telah mengingkari janjinya. Tentu ini adalah perbuatan yang tercela dan yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi dari sudut pembeli, dari sudut alangkah indahnya kesempatan ini kan mengeruk keuntungan di hari akhirat, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah di atas yang telah saya bacakan, man aqala musliman bay'atahu aqala Allah athratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima, memaafkan pembatalan penjualan seorang muslim atau pembelian seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, menghapuskan dosanya kelak di hari kiamat. Lakana ikhwani fiddin, saya nyatakan pada kesempatan ini, manfaatkanlah kesempatan emas ini untuk menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa Anda yang selama ini menodai hati Anda, menodai lembaran amalan Anda. Ini adalah kesempatan yang indah, walaupun secara hukum perdata Anda berhak untuk menggugat, untuk meminta hak Anda, dan walaupun secara hukum perdata Anda berada di posisi yang benar sehingga Anda berhak untuk menuntutnya ke pengadilan. Akan tetapi apalah manfaatnya Anda menuntut dan akhirnya toh juga tidak mendapatkan hak Anda, terlebih-lebih bila kita menyadari bahwasanya undang-undang yang berlaku kurang menguntungkan Anda. Maka lebih baik manfaatkanlah kesempatan ini, terimalah kembali uang muka Anda dan manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi kesempatan Anda menghapuskan dosa-dosa yang telah Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan. Ustaz, dari Akhi Sofyan di Kota Jogja, usaha apa yang bagus dan prospek untuk kita jalankan jika kita mempunyai modal sekitar 5 jutaan? Beri saya solusi Ustaz, karena saya tidak tahu harus mau berbuat usaha apa yang memang diridai Allah dan bisa berjalan lancar. Mohon pencerahan dari Ustaz. Syukron. Tawadul Ustaz. Ikhwan fiddin azakumullah. Daras sejuknya, apa yang paling bagus dan paling prospek dengan modal yang hanya 5 juta? Ketahuilah ikhwan fiddin azakumullah, usaha yang dapat kita rintis dengan modal yang kecil sebenarnya banyak sekali. Hanya saja membutuhkan ketekunan dan keulatan dari kita. Betapa banyak orang yang merintis usahanya dari nol, bahkan mungkin tanpa uang sepeser pun, akan lebih karena kegigihan, keulatannya, ketekunannya, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, doanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Lakana ikhwan fiddin, mulailah usaha apa saja yang halal. Yang penting usaha yang kita mulai tersebut terlebih dahulu kita kaji kelayakannya, benar-benar layak. Misalnya kita berdagang makanan ringan, kita misalnya membeli barang yang kemudian kita pasangkan pakaian-pakaian muslim dan muslimah misalnya, kita ambil dari garmen, kemudian kita pasarkan, bahkan terlebih-lebih kalau kita membelinya dari sesama orang muslim yang benar-benar telah faham tentang syariat perniagaan, sehingga ia mau memberi piutang kepada kita, memberi barang yang lebih banyak dibanding uang yang kita miliki, dengan perjanjian setelah barang itu kita jual dalam tempo misalnya 1 bulan atau 2 bulan kita akan melunasi pembayaran. Banyak sekali peluang usaha yang dapat Anda masuki, dapat Anda rintis. Hanya saja usaha apapun yang Anda mulai, hendaknya Anda senantiasa berlatih diri untuk bersikap ulet, tidak terburu-buru ingin cepat kaya dengan modal yang kecil dan dalam waktu yang singkat. Bila Anda benar-benar tekun dan ulet insyaallah dengan modal yang kecil, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan yang cukup dan besar bagi Anda. Yang jadi masalah, seringkali saudara kita mengimpikan ingin mendapatkan usaha yang enak, duduk di kursi, tidak perlu capek-capek, tidak perlu lelah, tidak perlu angkat barang, hanya tanda tangan dan menulis saja. Tentu gambaran yang seperti ini adalah gambaran yang tidak sepantasnya kita miliki. Bukan satu hal yang aib, ikhwan fillah azakumullah, walaupun Anda bergelar sarjana, master atau doktor, bila kemudian Anda berjualan, kemudian Anda misalnya membeli barang dan menjualnya, mendistribusikan barang, dan terlebih-lebih saudara-saudara kita di komunitas pengusaha muslim, padanya Anda dapat bertukar pengalaman, mencari peluang usaha dari saudara-saudara kita yang telah memiliki kesadaran untuk membangun perekonomian umat, untuk berniaga selaras dengan syariat Allah. Oleh karena itu, saya anjurkan Anda bertukar pengalaman dan mencari peluang melalui media pengusaha muslim yang ada. Anda dapat bergabung dalam milisnya atau bergabung dalam, atau bisa dapat mengontak saudara admin yang insyaallah akan banyak membantu Anda. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana kalau kita sebagai pengelola modal membagi hasil dengan pemodal dalam setiap bulan dari hasil keuntungan produk dalam setiap bulan, namun biaya operasional belum balik modal? Apakah pembagian ini dibolehkan dengan catatan kami ridho sama ridho? Dari Akhi Heri di Yogyakarta, Ustaz. Tafadhol. Ikhwani fiddin azakumullah. Prinsip ridho sama ridho, suka sama suka, itu adalah salah satu prinsip yang senantiasa ditekankan dalam perniagaan Islam. Hendaknya perniagaan apapun yang Anda lakukan, yang Anda merintis, Anda tidak pernah melalaikan prinsip ini. Jangan pernah memaksakan, jangan pernah mengelabui orang lain. Ini adalah prinsip yang paling mendasar dalam perniagaan Islam. Bila Anda sebagai pemodal rela membagi keuntungan hasil dari penjualan atau hasil dari produksi, padahal modal Anda belum kembali, maka itu kembali kepada Anda, terserah kepada Anda. Bila Anda rela melakukan hal itu, maka terserah. Itu adalah kembali kepada niat Anda, kembali kepada kerelaan Anda. Hanya saja yang perlu diluruskan, ikhwani fiddin azakumullah, seringkali pertanyaan yang serupa ini mengarah kepada suatu permasalahan yang sering terjadi di negeri kita, yaitu masalah bagi hasil akad mudharabah. Banyak dari saudara-saudara kita yang menjalin akad mudharabah memiliki salah pemahaman, sehingga aplikasinya pun pasti dapat dinyatakan salah pula, di mana banyak dari saudara kita meyakini bahwasanya dalam akad mudharabah pelaku usaha berkewajiban untuk mencicil modal yang diberikan oleh pemodal, berkewajiban untuk mengembalikan modal usaha padahal usaha belum selesai, belum tiba saatnya tutup buku. Ini adalah pemahaman yang harus diluruskan. Dalam akad mudharabah, modal hanya wajib dikembalikan bila telah tiba saatnya tutup buku. Bila telah tiba saatnya tutup buku dan tiba saatnya atau masa kontrak kita telah selesai, saat itulah pelaku usaha berkewajiban untuk mengembalikan modal sebelum akhirnya ia membagi keuntungan. Adapun praktek mudharabah yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, di mana pelaku usaha mencicil modalnya, kemudian di saat yang sama ia membagi keuntungan, maka ini adalah praktek-praktek yang tidak benar. Karena yang namanya keuntungan itu adalah bila modal usaha telah kembali utuh, dan itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan cara tutup buku, pembukuan akhir, baik itu pada akhir bulan atau pada akhir tahun atau pada akhir kontrak, misalnya kontrak atau akad mudharabahnya disepakati selama 5 tahun. Maka pada akhir dari 5 tahun tersebutlah kita dapat mengetahui bahwasanya usaha kita mendatangkan keuntungan atau tidak. Karena pada saat itu kita akan melakukan tutup buku dan menghitung segala biaya yang telah dikeluarkan, biaya produksi, pemasaran selanjutnya, dan saat itulah baru akan diketahui bahwasanya usaha untung atau merugi. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dalam akad semacam ini hendaknya diperjelas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan membagi keuntungan di sini. Karena ini dinamakan keuntungan adalah bila modal telah kembali utuh, diserahkan kepada pemodal. Saat itulah kita dapat mengatakan keuntungan. Adapun bila usaha masih berjalan, unit usaha yang dirintis masih berjalan, maka kita belum bisa mengklaim itu sebagai keuntungan. Karena bisa saja suatu saat nanti kita mengalami kerugian, bencana alam atau yang serupa, sehingga bukan hanya sekedar keuntungan yang hilang, bahkan mungkin modal pun akan sirna. Lagar ikhwani fiddin, dalam akad mudharabah kita baru bisa mengklaim bahwasanya usaha kita mendatangkan keuntungan bila kita telah mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal. Lagar itu para ulama menegaskan bahwasanya keuntungan suatu transaksi yang dilakukan dalam akad mudharabah sebelum diadakan tutup buku itu adalah wiqayah, sebagai penjamin, sebagai cadangan terhadap modal yang pernah diberikan oleh pemodal. Dengan artian, bila suatu saat pada transaksi selanjutnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada hari kemarin, pada bulan yang lalu atau minggu yang lalu, wajib digunakan untuk mengembalikan, menutup kembali modal yang terkurangi. Modal yang terkurangi dari karena kerugian yang terjadi pada hari kemudian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya pedagang dengan modal bank. Saya sadar itu termasuk riba. Dan saat ini saya belum bisa melunasi utang kami di bank. Bagaimana status barang dagangan saya? Diteruskan berdagang atau stop, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Tafadhal. Ikhwani fiddin azakumullah, bila saudara kita ini telah menyadari bahwa piutang dari bank adalah riba, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan yang terlanjur dilakukan ini. Kemudian selanjutnya, solusi selanjutnya adalah bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa ini. Dan solusi ketiga, langkah ketiga yang harus ditempuh ialah benar-benar mewujudkan tekad tersebut dalam wujud yang nyata. Misalnya dengan mencari segera menutup utang tersebut sehingga tidak berkepanjangan, baik dengan menjual unit usaha yang telah dibangun sehingga dapat melunasi, atau menjual barang lain, aset yang lain yang kita miliki untuk menutupi utang tersebut, atau mencari modal dari saudara kita yang lain dengan cara skema piutang atau skema bagi hasil atau yang serupa. Yang jelas saya anjurkan kepada saudara kita ini untuk segera menutup piutangnya. Tidak mesti menjual unit usaha atau tidak mesti menghentikan unit usaha yang telah dirintis. Anda dapat mencari pemodal lain, saudara kita muslim yang lain, dengan perjanjian bagi hasil, sehingga dengan modal tersebut Anda dapat menutup piutang. Dan atau misalnya dengan skema qardul hasan dengan piutang, bila ada saudara kita yang terketuk hatinya untuk menolong Anda, maka Anda dapat berhutang darinya. Bila tidak, Anda dapat menjual aset yang Anda miliki, motor atau kendaraan atau tanah yang Anda miliki, digunakan untuk menutup piutang tersebut, dan selanjutnya Anda dapat meneruskan usaha yang telah Anda rintis. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, dalam Islam ada tidak hukum memberi bunga atas uang yang kita pinjamkan kepada orang lain? Bunga modal tersebut kecil sekali. Dari Wicaksono di Surabaya. Tafadhol Ustaz. Setiap ikhwan fiddin azakumullah, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Wicaksono ini, perlu didudukkan bahwasanya dalam Islam dibedakan antara perniagaan dari riba. Perbedaan antara keduanya sangat menyolok, sangat-sangat besar, sangat mendasar sekali. Pada transaksi perniagaan, baik itu mudharabah atau syarikat dagang atau yang lain, maka pemilik uang, pemilik dana turut berkewajiban menanggung kerugian. Pemilik dana berkewajiban menanggung kerugian yang terjadi sebagaimana ia berhak untuk menerima keuntungan yang didapatkan. Adapun dalam akad utang piutang, maka pemodal tidak berkewajiban sedikit pun untuk menanggung kerugian yang ada. Ia hanya ingin mendapatkan bunga dari piutang yang ia berikan. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah SAW telah menegaskan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi piutang kepada debitur, maka itu adalah riba. Pada hadis ini Rasulullah SAW tidak membedakan antara bunga yang besar atau dari bunga yang kecil. Semuanya tetap diharamkan. Semuanya diharamkan dan semuanya dilarang. Oleh karena itu ikhwan fiddin, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berperilaku seperti musang berbulu domba, mengesankan menolong padahal ia ingin mencari keuntungan, padahal ia ingin berniaga, mengesankan puasanya kita merasa iba dengan penderitaan atau kebutuhan saudara kita, padahal sebenarnya kita memancing di air keruh. Kita ingin mendapatkan keuntungan dari pertolongan tersebut. Ini tentu sikap seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Bila kita ingin berniaga, maka kita harus konsekuensi dengan hukum-hukum perniagaan. Bila kita ingin mendapatkan keuntungan, maka kita pun siap untuk menanggung kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, marilah kita benar-benar terjun ke dalam dunia usaha dengan jiwa seorang pengusaha, bukan dengan jiwa seorang rentenir. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir ini mungkin Ustaz, apakah memberikan testimoni terhadap produk atau barang dagangan diperbolehkan? Bagaimanakah batasannya untuk memberikan kelebihan atas barang-barang dagangannya? Dari Abu Falih di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz. Abu Faleh, saudara kita dari Jogja, wafakahullah, menanyakan tentang hukum testimoni atau intensif atau kelebihan atau hadiah bonus atas suatu barang dagangan. Para ulama telah menjelaskan bahwasannya bila hadiah tersebut berupa barang, insya Allah itu tidak mengapa, selama tatkala kita memberikannya kita tidak menghancurkan pasaran orang lain. Karena bisa saja seorang pengusaha yang dengan modal besar menghancurkan perniagaan orang lain dengan cara-cara seperti ini, itu dia membanting harga dengan yang benar-benar murah sehingga pengusaha lain tidak mampu mengimbangi atau tidak mampu meneruskan usahanya. Kita mungkin masih ingat bagaimana ulah sebagian pengusaha tatkala mereka dahulu memonopoli harga cengkeh. Kisah Humpus tatkala memonopoli harga cengkeh, pada awalnya dia membeli harga dengan harga yang begitu fantastis sehingga seluruh pengusaha, seluruh petani cengkeh menjual barang kepadanya. Dan selanjutnya ia, setelah para pengusaha cengkeh yang lainnya hancur, ia membeli cengkeh dengan harga yang sangat murah sekali. Bila hal ini, cara-cara seperti yang ditempuh, tentu ini adalah cara-cara yang haram, karena ini termasuk merugikan saudara kita yang lain. Adapun bila tambahan barang atau bonus yang kita berikan tidak sampai pada kadar itu, maka itu insya Allah tidak mengapa, karena hukum asal setiap perniagaan adalah halal selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam masalah intensif atau bonus barang, hendaknya bonus yang kita berikan dalam berbentuk barang, bukan berbentuk uang. Betapa sering kita mendapatkan produk-produk yang memberikan intensif atau hadiah berbentuk uang. Misalnya di dalam produk yang dijual dipasang uang, sejumlah uang 1.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang lebih banyak lagi. Tentu metode seperti ini tatkala memberikan intensif berbentuk uang dalam barang ini termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam, karena ini adalah riba. Ini adalah riba fadl. Ini yang permasalahan seperti ini disebut oleh para ulama dengan sebutan atau dijuluki dengan julukan mudu ajwah, menjual segenggam kurma, menambahkan segenggam kurma pada barter, pada pernukaran uang, dinar dengan satu dinar dan yang satu dinarnya diberi tambahan segenggam kurma. Itu juga hal ini, menukar uang 100.000 dengan 100.000 dengan tambahan barang. Ini yang disebut dengan riba fadl. Pembahasannya lebih panjang lagi dari ini. Akan tapi dua ketentuan ini yang perlu kita indahkan kalau kita hendak memberikan bonus barang pada barang dagangan kita. Yang pertama, kita tidak sampai pada tahap menghancurkan perniagaan orang lain. Dan yang kedua, kita tidak memberikan intensif berupa uang di dalam barang yang kita jual. Wallahu ta'ala a'lam.